Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya iwal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar yang kita cintai dan disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena masih memberikan kekuatan iman, kesehatan, lahir dan batin. Pada hari yang berbahagia ini kita mengkaji ayat 162 dari surah Al-A'raf, masih jilid kelima dari tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ. Maka orang-orang yang zalim di antara mereka itu mengganti perkataan itu dengan perkataan yang tidak dikatakan kepada mereka. Maka kami timpakan kepada mereka azab dari langit disebabkan kezaliman mereka. Para pendengar yang dimuliakan Allah, di sini terlihat jelas bahwa Bani Israel ada yang zalim dan ada yang tidak zalim. Yang zalim di antara Bani Israel merubah, dan terlihat jelas karena kezaliman Bani Israel ini sehingga yang tidak zalim pun akhirnya tertutupi, seakan-akan semua menjadi zalim. Di sini terlihat jelas bagaimana sifat pembangkangan yang dilakukan oleh Bani Israel. Seharusnya diminta untuk berkata hittah, ya Tuhan hapuskanlah kesalahan kami, maafkanlah kami, dirubah seperti yang kemarin kita dengar menjadi hintah, gandum. Terlihat juga selain mereka zalim, membangkang, bagaimana materialismenya tadi. Seharusnya mohon ampun malah minta gandum. Taunya makan saja, hidup ini untuk makan, bukan makan ini untuk hidup. Beginilah bagaimana Bani Israel itu sebenarnya adalah tentara atau kaum yang sangat penakut di muka bumi ini. Maka sangat disayangkan kalau umat Islam itu takut kalau misalnya berhadapan dengan Bani Israel. Kenapa? Karena dalam Islam itu ada syahadah. Sementara Bani Israel kalau mati dia yang terkenal taunya hanya mati konyol karena tidak ada surga menurut mereka. Maka di sini kita melihat qaulan ghairu allazi qila lahum. Kemudian ketika mereka membangkang, siksa dan azab Allah pun turun dari langit karena kezaliman mereka. Ini adalah wujud dari keadilan Tuhan, bukan karena Tuhan itu menzalimi mereka. Untuk lebih jelasnya bagaimana tentang kezaliman pembangkangan yang dilakukan oleh Bani Israel, ada narasumber, ada Ustaz Fajrul Nusa Perdana, kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustaz Jainal. Satu hal yang menarik adalah bahwa sekali lagi di dalam keterangan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan salah satu sifat tabiat manusia secara khusus orang-orang Bani Israel ketika susah mengharapkan mukjizat, ya, penampakan mukjizat dan kemudahan, tapi setelah diberikan kemudahan oleh Allah ternyata mereka malah menentang Allah Subhanahu wa taala, berani dengan terang-terangan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam keterangan Al-Qur'an ini adalah salah satu sifat dan tabiat manusia. Wa iza masanna sadurun da'u rabbahum munibina ilahi wa iza azaqahum minhu rahmatan iza hum yusyrikun. Ketika mereka tertimpa kesulitan, mereka merendah-rendahkan diri, bersujud, meminta kemudahan dari Allah. Tapi ketika sudah diberikan kemudahan, izahum yusyrikun, ternyata malah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi perhatian kita yang paling utama, bahwasanya sebenarnya ketika seseorang berada dalam kehidupan yang nyaman dan enak, disitulah dia betul-betul harus hati-hati. Ketika punya harta, dia harus betul-betul waspada. Kalau hartanya itu malah menyebabnya kepada hal-hal yang berbau maksiat. Ketika dia punya kekuasaan, disitulah dia betul-betul harus waspada dan mawas diri. Kalau-kalau ternyata kekuasaannya itu malah menjerumuskannya kepada tindakan-tindakan penentangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya adalah bahwa Allah sekali lagi ingin mengingatkan keingkaran, ya, pengingkaran mereka, pembangkangan mereka itu adalah karena mereka tidak merasakan anugerah yang besar yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Ya, kalau kita lihat di Ustaz Fajrul, bahwa memang manusia itu benar-benar memiliki sifat pembangkang. Ketika kata Ustaz Perdana tadi dapat nikmat, dia bukan bersyukur tapi malah kufur. Tetapi ketika dapat musibah, dia meratap. Sebagai seorang Muslim, kita mengetahui bersama bahwa bumi ini bulat. Tidak selamanya manusia itu senang, tetapi juga terkadang dia menjadi susah. Bagaimana kita mensikapi supaya kita dekat dengan Allah di saat senang dan susah, Ustaz Fajrul? Iya. Mudah saja kita menyikapi salah satunya yang diperintahkan Allah dari kajian kita sebelum ini juga, yaitu dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dengan mengucapkan syukur itu berarti kita mengakui kekuasaan Allah yang sudah kita nikmati dan yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Di saat senang. Di saat senang dan di saat susah. Di saat susah pun harus bersyukur. Iya, harus bersyukur. Kenapa? Iya. Kesyukuran itu yang akan menambahkan keimanan kita kepada Allah. Dalam arti kata dengan mengingat bahwasanya ada di bawah kita itu kehidupan mereka itu yang lebih susah dan yang sangat susah lagi. Ya. Semestinya kita begitu bersyukur. Makanya dengan diambilnya sedikit atau dengan kategori musibah, kita dapat merasakan nikmat Allah itu di saat kita itu musibah. Iya. Nah. Iya, benar sekali kata Ustaz Fajrul bahwa memang bersyukur itu tidak saja di saat senang tetapi juga di saat susah. Sebagaimana kita kaji kemarin, berinfak itu tidak saja di saat senang tapi juga di saat susah. Mudah-mudahan dengan infak, dengan syukur tadi membukakan kesusahan yang sekarang sedang kita alami. Karena banyak orang melihat saya ini adalah orang yang tersusah di dunia. Sementara seharusnya kesusahan yang didapati itu mungkin masih banyak orang yang lebih susah dari dia di dunia ini. Sehingga dia akhirnya menjadi orang yang selalu pandai bersyukur karena dia tidak sudah membuang prinsip bahwa saya adalah orang yang tersusah di dunia. Di sisi lain Ustaz Perdana, bagaimana sikap Bani Israel yang memang kita katakan semua manusia itu memiliki potensi untuk membangkang dan keras kepala. Tetapi Bani Israel ini lebih membangkang dan lebih keras kepala lagi. Kita menemukan di sini Bani Israel merubah kata hitoh menjadi hintoh. Kemudian kita juga pernah mendengar Bani Israel itu membunuh Nabi, bahkan satu hari pernah membunuh sampai 1000 orang nabi. Di antaranya nabi yang terkenal yang dibunuh adalah Nabi Yahya, karena pembunuhan itulah namanya disebut dengan Yahya. Tetapi di sisi lain juga kita menemukan Bani Israel juga melawan Tuhan. Nah, jadi di sini jelas sekali memang manusia membangkang, tapi Bani Israel lebih membangkang lagi. Lebih jelasnya bagaimana Ustaz Fardana melihatnya? Iya, ini salah satu fenomena di mana ketika seseorang tidak meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala atau tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang manusia melepaskan diri dari Tuhannya, maka pada saat itu dia akan melakukan tindakan-tindakan yang melebihi batas kemanusiaan. Dan apa yang ditampilkan oleh orang-orang Bani Israel ini itu sudah menjelaskan hal itu. Bahkan saat sekarang ini kita dapat melihat apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang Palestina itu juga menggambarkan betapa mereka adalah orang-orang yang sudah melepaskan diri dari Tuhan. Tidak ada nilai-nilai kemanusiaan lagi. Mereka bombardir perempuan dan anak-anak, kemudian mengeluarkan pernyataan-pernyataan bahwasanya yang mereka lakukan hanyalah untuk menghancurkan orang-orang Hamas, ya. Tapi yang ternyata yang mereka lakukan lebih daripada itu. Bahkan yang terbaru saat sekarang ini ketika mereka mengirimkan bom-bom yang kimiawi yang bisa menghancurkan tulang, harus diamputasi, mati dalam 24 jam. Ini adalah tindakan-tindakan ketika mereka itu sudah tidak lagi berpegang, tidak lagi meyakini Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada lagi ajaran-ajaran kebaikan di dalam diri mereka. Sebenarnya, ketika seseorang sudah berani mempermainkan kitab mereka, merubah kitab mereka, atau berani dengan menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, itu sudah merupakan tindakan yang sangat-sangat zalim. Makanya di dalam keterangan akhir ayat ini Allah mengatakan bima kanu yazlimun, sikap kezaliman mereka itu yang sudah teramat sangat. Di dalam keterangan ayat lain Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran ini tidak hanya pada orang-orang Bani Israel, tapi juga kepada umat Islam. Ketika Allah mengatakan di dalam surat Luqman itu setelah berbicara panjang lebar tentang bagaimana Al-Qur'an sebagai pedoman hidup, Allah mengatakan wa minan nasi mayashtari lahwal hadis, ada sebagian orang yang berani menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya itu dipahami dari keterangan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan ketika mereka sudah berani kepada Allah itu sudah susah. Artinya dengan sikap syaitaniahnya itu sudah begitu mendominasi sehingga tidak lagi memahami hal-hal yang terbaik yang harus mereka lakukan. Ya, mungkin Ustaz Fajrul bisa menambahkan. Yang menjadi uniknya di sini, Ustaz, yang menjadi contoh sini adalah kaum Yahudi atau Bani Israel. Ya, mungkin kalau sejauh kita memandang kajian dari tafsir kita yang kita bahas saat sekarang ini adalah menunjukkan tertumpunya pusat kejahatan yang ada di Bani Israel tersebut, Yahudi tersebut. Tidak disebutkan oleh suku-suku lain karena suku-suku lain itu masih kecil-kecil. Sedangkan Yahudi ini memang sudah tingkat kejahatan sudah lebih sampai melawan Tuhan, kira-kira begitu. Jadi inilah yang Allah contohkan. Yang Allah contohkan seperti itu juga, Allah masih memberikan rahmat kepada Bani Israel. Kenapa kita, kalau seandainya di antara kita seperti itu, jauh harapannya untuk mencapai rahmat Allah, itu adalah satu hal yang salah. Salah, benar. Padahal di sini juga menunjukkan kenapa Bani Israel itu sebetulnya mengakui, begitu kan, menuruti apa yang diperintahkan Allah. Disebabkan oleh firman Allah, fabaddalalladzi. Mereka sebelumnya setuju karena mereka ini mengganti sifatnya. Sudah diiyakan. Dan di sini menggantinya bukan sekali dua kali, berlebih-lebih. Tidak sekali dua kali, bahkan berlebih-lebih. Tidak saja dalam bentuk perkataan, tapi juga perbuatan. Perbuatan disebabkan oleh firman Allah ini. Adalnya sini adalah tasdid, litaksir di sini adalah untuk menandakan banyak sekali yang mereka perbuat tersebut. Ya, dalam arti kata selalu merubah, bukan saja perkataan yang sudah mereka sepakati. Hati juga banyak mereka tidak setuju dengan apa yang mereka ucapkan. Begitulah Bani Israel ini menandakan kebengisan mereka, kebandalan mereka. Tapi di sisi lain yang kita lihat di sini, Allah masih memberikan kesempatan untuk kita semua, bahkan Bani Israel, bagi orang-orang yang jauh dari Allah untuk bertobat. Para pendengar yang dimuliakan Allah, sungguh agung firman Allah Subhanahu wa taala yang kita kaji setiap harinya. Suatu pernyataan yang mungkin kita renungi bersama, beginilah Allah Subhanahu wa taala memaparkan satu sifat umat manusia yang tentunya tidak layak untuk kita contoh. Bagaimana mungkin kucuran nikmat dibalas dengan air tuba, air susu dibalas dengan air tuba, nikmat Allah dibalas dengan kekufuran dan keingkaran. Untuk itu di dalam doa kita setiap hari yang kita lantunkan di dalam sholat minimal 17 kali dalam satu hari, kita tetap mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus, siratal lazina an'amta alaihim, jalan engkau yang engkau beri nikmat kepada mereka, siratal lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan mereka yang engkau murkai, waladdallin, bukan juga jalan yang sesat. Para mufasir mengatakan ghairul maghdubi alaihim, bukan jalan yang engkau murkai, adalah jalan Bani Israel. Satu catatan penting bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membenci orang, bukan membenci individu, tetapi yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sifatnya. Karena apa? Untuk itu Allah mengatakan di antara Bani Israel ada yang zalim. Yang dibenci Allah adalah kezaliman Bani Israel. Dan yang kita minta di dalam sholat adalah jauhnya dari sifat yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada kezaliman Bani Israel itu. Untuk itu kenapa di dalam Al-Qur'an banyak sekali kisah Bani Israel ini? Karena memang yang kita minta di dalam sholat pun adalah jauhkanlah Allah dari kemurkaan. Bagaimana kemurkaan-kemurkaan itu digambarkan Allah panjang lebar, bagaimana suatu kaum yang layak untuk dimurkakan Allah dan kita sewajarnya untuk menghindar dari kemurkaan tersebut. Mungkin Ustaz Pardana bisa menambahkan sedikit. Iya, saya ingin menanyakan kepada Ustaz Fajrul di sini bahwasanya salah satu bentuk hukuman yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada orang-orang Yahudi Bani Israel adalah fa'arsalna 'alaihim rijzam minas sama. Kami turunkan azab dari langit. Kata rijzam di sini Ustaz Fajrul itu sebenarnya memiliki kandungan makna yang sangat mendalam. Pertanyaan saya bukan hanya dalam bentuk azab biasa, tapi juga azab yang lebih dahsyat dari itu. Pertanyaan saya, kalau kita dekati dengan kondisi kekinian, apakah mungkin ya rijzam dari Allah ini akan turun kembali kepada orang-orang Yahudi yang saat sekarang ini sedang melakukan tindakan yang tidak manusiawi kepada orang Palestina? Bisa akan terjadi, bahkan untuk orang Yahudi saja, untuk seluruh umat manusia ini akan bisa terjadi. Karena rizan ini sebetulnya artinya dosa. Nah gitu kan, disebabkan dosa mereka itulah maka akan datang bala atau bencana dari langit. Dengan apa yang mereka perbuat itu karena perbuatan kezaliman mereka yang terus mereka laksanakan tanpa henti-henti. Jadi memang ada dalam sebuah doa warujaja fahjur, artinya dosa itu harus dihindari, gitu. Dihindari ya tentunya dengan berbuat baik kepada Allah, tentunya dengan berbaik sangka kepada Allah. Tentunya kita selalu bersikap keyakinan kita terhadap Allah, Allah selalu akan membantu kita. Baik. Mungkin sebagai penutup keterangan kita, Ustaz Jainal, di sini Allah menutup keterangannya dengan bima kanu yazlimun. Tapi di dalam keterangan ayat yang lain, Allah juga mengatakan bima kanu yabsukun. Apa perbedaannya nih, Ustaz? Iya, antara kezaliman dan kefasikan itu, fasik itu adalah pintu untuk masuk kepada kezaliman. Manusia tidak akan zalim ketika dia terikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika dia telah menolak ajaran Allah, menolak Allah sebagai Tuhan, maka pada waktu itu dia disebut dengan fasik, dan pada waktu itu kezaliman akan sangat mudah untuk dilakukan. Untuk itu para pendengar yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita dapat menghindarkan diri kita dari kezaliman yang mungkin kita rasa itu adalah suatu kebiasaan, tetapi bagi orang lain itu adalah suatu kezaliman. Sebagai contoh, mungkin ketika kita menerima uang tips sebagai seorang anggota DPR untuk meluluskan undang-undang, itu adalah suatu pemberian, tetapi sebenarnya itu adalah suatu kezaliman bagi orang lain karena terhambatnya suatu undang-undang karena tidak adanya uang stimulus tadi. Banyak sekali kezaliman-kezaliman yang mungkin pegawai negeri diberi uang 5.000 supaya KTP akan menjadi murah walaupun menjadi mudah walaupun sudah dinyatakan sebagai gratis, itu sebenarnya adalah benih-benih kezaliman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci itu. Yakinlah ketika kezaliman kita lakukan, maka kehidupan kita pun akan menjadi susah, dan ketika kefasikan kita lakukan, maka Allah pun akan jauh dari kita. Mudah-mudahan kita terhindar dari kezaliman dan kefasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.